Sudah puaskan nona sebikin beta begini hianati cinta yang beta kasih masih sendiri. Menyesal dalam hati cinta yang beta miliki semua sing ada arti. Mengapa harus jadi begini?